Mitra bisnis, pada suatu hari ada seorang teman saya yang sebetulnya tidak terlalu dekat, tapi saya jelas kenal beliau, orang kaya yang memang sangat mengerti tentang hal-hal pendidikan dan bisa bekerja dengan baik. Ya. Suatu hari Anton itu telepon saya dan bilang, "Mas, saya ini punya adik. Ya. Adik saya ini dulu di Jakarta. Sekarang dia pindah kembali ke Malang. Dan dia sekarang bekerja di tempat lain, tapi dia tidak suka dengan pekerjaannya dan ingin kembali mengajar menjadi dosen. Bisa nggak saya minta tolong Bapak mengenalkan kepada sekolah yang Bapak bina supaya dia bisa bekerja di sana?" Ini pertanyaan dari Anton. Saya berikan faktanya dulu. Fakta pertama adalah, saya kenal Anton dan saya kenal adiknya. Dan saya tahu adiknya guru yang baik, dosen yang baik. Sudah mengajar beberapa tahun di tempat lain dan sudah terkenal bahwa dia ini dosen yang sangat tanggung jawab dan baik. Fakta kedua adalah, kami membutuhkan dosen seperti dia. Dan sekarang memang lagi ada lowongan. Dan kita memang membutuhkan dosen seperti dia. Fakta ketiga adalah, dia dibayar berapapun gak masalah karena orang tuanya kaya. Nah ini tiga fakta, dan kalau Anda pikir apa yang akan saya jawab? Jawaban pastinya adalah, ya oke, boleh, saya terima. Atau bahkan ada teman yang bilang, dites dulu Pak, ya, atau apa. Tapi Anda harus lihat konteksnya. Nah, yang menarik adalah cara menjawab yang benar. Cara menjawab yang benar adalah seperti ini. Anton, saya kenal adikmu. Saya tahu dia mampu bekerja dengan baik. Sebenarnya sudah lama sekali saya ingin memudah beliau untuk mengajar di tempat kami. Mungkin tidak sebagai guru tetap karena saya tidak bisa bayar gajinya yang secara mahal, tetapi sebagai dosen tamu. Tapi Anda sudah berkata seperti ini, maka saya sangat berterima kasih. Dan bukan Anda yang seharusnya minta tolong, tapi saya yang seharusnya minta tolong dan berterima kasih bila mana nanti Anda bersedia mengajar di tempat kami. Mitra bisnis, jawabannya adalah sama. Ya, tetapi cara membicarakan hal itu dengan cara yang baik merupakan rahasia komunikasi yang membawa Anda lebih cepat menuju kepada kesuksesan Anda. Karena orang selalu bilang, it's not what you do, it's how you do it. Bukan persoalan bilang ya, semua orang bisa bilang ya, tapi bagaimana Anda mengucapkan ya dengan manis dan baik. Banyak sekali orang menggunakan bahasa yang sangat tidak enak, bahkan menyetujui pun dengan muka yang cemberut ya. Padahal toh Anda harus melakukan pekerjaan itu. Maka terimalah dengan senyum yang baik, dengan cara yang baik. Komunikasi yang baik, saya yakin merupakan salah satu sumber sukses Anda di masa yang akan datang. Coba perhatikan lagi apa yang Anda katakan. Itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana Anda cara menyampaikan hal itu kepada orang lain. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.